Apakah isim fa'il bisa diambil di dalamnya sifat Allah? Ya, kalau dia dari isim fa'il di dalam nas ayat, datang dalam bentuk isim fa'il, itu diambil darinya penamaan dan sifat sekaligus. Penamaan dan apa? Sifat. Tapi kalau dia dalam bentuk fi'il, itu hanya diambil sifat saja. Adapun nama harus ada nas khusus dari ayat maupun hadits.